الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله وأخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'alani Dawa'i Syafi atau yang lebih terkenal dengan kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Karya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada fasal yang keberapa ini? Ada yang tahu fasal berapa? Fasal yang kesekian. 40. Baik. Al-Muhim. Wa min aqibatiha, di antara akibat jelek perbuatan dosa. Akibat jelek dari dosa atau akibat jelek dari perbuatan maksiat. Sudah sekian ya. Satu saja akibat kemaksiatan sudah mengerikan. Apalagi kita sudah membaca sudah yang sekitar yang ke-40. Akibat berbuat maksiat, akibat berbuat dosa. Di antaranya annaha tu'ni basiratal qalbi. Perbuatan maksiat akan membutakan mata hati, akan membutakan penglihatan qalbu. Maksudnya apa? Ya, wa tatmisu nurahu, akan menghilangkan cahaya qalbu. Cahaya hati akan hilang gara-gara berbuat dosa. Mata hatinya buta, cahayanya hilang. Ditambah lagi, watasuddu turuqul ilmi. Terhalangnya jalan-jalan ilmu. Nah, kena gelapnya maksiat. sehingga menghalangi jalan-jalan ilmu. Berat untuk hadir majelis ilmu itu berat. Ada saja alasannya, dan alasannya tepat semua. Bagus-bagus semua alasannya. Intinya dia tercampak dari majelis ilmu. Wa tahjubu mawaddal hidayah, dan terhijapi sumber-sumber hidayah. Dia tidak mendapatkan sumber-sumber hidayah. Hadir di majelis ilmu tidak mau. Bertanya dengan ustadznya atau dengan ulama tidak mau. Baca Al-Quran malas. Baca kitabnya para ulama enggak mau. Sumber-sumber ilmu, sumber-sumber hidayah tertutup. Tuh, akibat perbuatan dosa, akibat bermaksiat, mengerikan. Membikin butanya mata hati. Kalau mata hati sudah buta, dia enggak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Sehingga kita ketika dia berkeyakinan, ketika dia beramal, dia sangka apa yang dia imani, apa yang diamalkan adalah amal soleh yang akan mengantarkan ke surga. Ternyata keyakinannya keyakinan yang batil, amalannya mengantarkan ke dalam neraka. Kok bisa terbalik? Karena hatinya mati, tidak bisa melihat, buta mata hatinya. Walaupun matanya bisa melihat, walaupun matanya bisa melihat, tapi hatinya tuh buta. Waqad qala Malik lisyafi'i lamma jatama'a bihi wa ra'a tilka al-makhayil. Dan sungguh Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i ketika mereka berdua berjumpa, bertemu, berkumpul. Waro'a tilkal makhayil, dan Imam Malik melihat pada dirinya Imam Syafi'i itu ada makhayil, tanda-tanda kecerdasan, jenius. Wah, anak ini pinter nih. Disampaikan satu ayat langsung faham, langsung mengerti, cepat hafal. Ketika Imam Malik melihat Imam Syafi'i, tanda-tanda kecerdasan yang ada pada diri Imam Syafi'i, maka Imam Malik berkata, inni arallaha ta'ala qad alqa ala qalbika nuran. Sesungguhnya, kata Imam Malik, aku melihat Allah Ta'ala telah meletakkan pada hatimu, wahai Imam Syafi'i, Allah meletakkan pada hatimu cahaya. Hatinya itu hidup. Hatinya Imam Syafi'i itu terang. Sehingga disampaikan nasihat, disampaikan Al-Quran dan Sunnah, langsung faham, langsung mengerti. Terdasis. Fala tutfi'hu bidhumatil ma'siyati, maka jangan kamu padamkan cahaya yang ada di hatimu itu dengan gelapnya kemaksiatan. Jangan kamu padamkan cahaya hatimu dengan gelapnya kemaksiatan. Kemaksiatan bisa memadamkan cahaya hati, cahaya kalbu, sehingga kalbu menjadi buta. Ikhwatillah, ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita lebih takut, semoga kita, sehingga muncul rasa khusyuk pada diri kita. Jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat, jangan zalimi kawannya, memukulnya, menendangnya, mengambil bukunya, paling makanannya hati-hati, itu maksiat dan akibatnya mengerikan. Wala yazalu hadzal nuru yad'ufu wa yadmahillu, terus menerus cahaya itu akan melemah. Kalau kamu masih saja maksiat, cahaya yang ada di hatimu mulai meredup, mulai semakin lama semakin meredup. Yadmahillu, kemudian hilang. Hatimu enggak punya cahaya lagi kalau terus-menerus berbuat dosa dan maksiat. Wa zalamul ma'siyati yaqwa, kegelapan maksiat itu semakin kuat. Semakin gelap, pekat, hitam, pekat. Semakin berbuat dosa, hati itu semakin hitam. Hatimu semakin gelap, semakin hitam, semakin pekat. Hatta yasiral qalbu fi mithlil lailil bahur, sehingga jadilah hatimu, kalbumu itu seperti malam yang gelap gulita, malam yang pekat. Kamu lihat tuh malam tuh gelap gak? Lihat langit itu hitam kan? Gelap. Semakin malam semakin gelap, tambah mendung lagi, semakin pekat. Hati yang kamu miliki, kalau kamu maksiat terus, berbuat dosa, nipu atau berbohong, menzalimi temannya, hatimu gelap pekat, bagaikan malam yang pekat. Fakam mahlakin yaskutu fihi, betapa banyak tempat-tempat kebinasaan yang dikhawatirkan orang yang buta tersebut terjatuh di dalamnya, jatuh padanya. Kenapa? Wa la yubsiru, masalahnya dia enggak bisa melihat. Tempat-tempat kebinasaan, kehancuran itu sangat banyak sekali. Orang yang hatinya buta khawatir dia tidak akan bisa selamat. Fitnah sangat banyak, macam-macam model dan bentuknya. Fitnah harta, fitnah wanita, fitnah game online, fitnah internet, fitnah macam-macam. Kalau hati seseorang itu buta, tidak bisa melihat, dikhawatirkan dia akan terjatuh dalam fitnah itu. Ka'ama, seperti orang yang buta. Pernah lihat orang buta? Pernah lihat? Seperti orang buta, kharaja bil lail, yang nekat keluar di malam hari. Orang buta malam-malam keluar. Fi tariqin dzati mahalik, ternyata orang buta ini melewati satu jalan yang kanan kirinya banyak sekali tempat-tempat kebinasaan. Di sebelah kanan ternyata itu ada jurang, sebelah kiri ada got, maju sedikit lagi kalau kamu jatuh masuk kandang macan, kalau sebelah kiri sebelahnya lagi, oh ternyata kalau mau tergelincir masuk kubangan buaya. Kalau kamu lewat di jalan sana, itu rel kereta api. Orang buta jalan gak bisa melihat, nekat keluar di waktu malam di tempat yang banyak tempat-tempat kebinasaan. Wa ma'atib, dan juga kehancuran, kebinasaan, kecelakaan. Faya izzatas salamah, maka aduhai alangkah sulitnya dia selamat. Berat, kemungkinan kecil dia selamat. Kamu yang bisa melihat saja, kalau jalan malam-malam gak bawa senter, juga khawatir jatuhnya kan, tergelincir, bahaya. Yang bisa melihat, apalagi orang buta. Faya izzat as-salamah. Izza itu artinya tinggi, sulit untuk menempuhnya. Alangkah sulitnya dia memperoleh keselamatan. Wa yasur'atul 'atabi. Alangkah cepatnya dia akan binasa. Baru berapa langkah jatuh. Bangkit lagi berapa langkah jatuh lagi. Namanya orang buta. Berjalan di tempat di gelap malam, di malam yang gelap, di tempat yang banyak jebakannya. Udah. Cepat sekali dia binasa, banyak fitnah. Summa taqwa tilka zulumat. Kemudian semakin kamu bermaksiat, semakin gelap, semakin kuat kegelapan tersebut. Gelap, sudahlah gelap, maksiat lagi, semakin gelap hatimu. Maksiat lagi, semakin gelap hatimu. Maksiat lagi, semakin pekat hati. Wa tafidhu minal qalbi ila jawarih. Kemudian gelapnya itu mulai menyebar. Gelap di hatimu wal iyadzubillah mulai menyebar ila jawarih. Ketubuhmu mulai gelap. Fayaghshal wajha. Kemudian membuat wajah meliputi, menutupi wajah. Nah, fayaghshal wajha minha sawad. Tahu-tahu wajahmu menjadi hitam. Wajahmu menjadi hitam. Melihatnya itu enggak enak. Aura kegelapan pada dirimu tuh, auranya tuh, orang tuh enggak suka dan kamu dekat saja malas, ngobrol saja enggak suka. Kenapa? Pasti salah paham. Paling ribut ujung-ujungnya debat kusir. Enggak usah ngomong dan dia. Kenapa? Sampai ke Al-Quran dan Sunnah salah paham. Dijawab, nah, dibantah. Bawakan Al-Quran, dibantah. Bawakan hadis, dibantah. Bawakan ucapan ulama, dibantah. Hah? Percuma, dah diam aja, susah. Dan karena kegelapan maksiat itu sudah menyebar pada tubuhnya, pada wajahnya, pada lisannya, pada hatinya, sehingga susah dinasihati. Bihasa bi kuwatiha wa tazayudiha, sesuai dengan kekuatan kemaksiatan yang kamu lakukan, sesuai juga dengan tambahan kegelapan dari maksiat yang kamu lakukan. Semakin kamu bermaksiat, semakin bertambah gelap, semakin gelap wajahnya, wajahmu semakin gelap, diliputi aura-aura gelap, ucapan-ucapan yang menyakitkan hati, sikap dan tingkah laku yang tidak menyenangkan, merendahkan, melecehkan, menghina. Semakin banyak kezaliman, semakin gelap. Fa'idha kana indal maut zaharat fil barzakh, maka ketika sakaratul maut sudah mulai nampak, dan ketika sakaratul maut muncul nampak kegelapan yang dia akan rasakan di alam barzakh. Fantala al-qabru, maka penuhlah kuburannya zulmatan, dengan kegelapan. Seseorang kalau masuk kubur itu gelap. walaupun matahari sedang terang, jenazah dimasukkan ke liang lahat, kemudian ditutup tanah, maka gelap. Ditambah lagi di waktu malam, di dalam kubur makin gelap. Ditambah lagi gelapnya perbuatan dosa dan maksiat, semakin gelap. Gelapnya kuburan, gelapnya malam, gelapnya dosa. Gelap dalam kubur itu gelap. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna hadhihi al-qubur mumtali'atun ala ahliha zulmatan. Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi penduduknya. Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi kegelapan yang akan dirasakan oleh penghuni kuburan tersebut. Wa inna allaha munawwiruha bisolati alaihim. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerangi kuburan tersebut dengan salawatku atas mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad, maka akan dibalas 10 kali lipat. 2 kali salawat Allahumma salli ala Muhammad dibalas menjadi 20 kali lipat. Ternyata dengan salawat itu, maka kuburan seseorang akan terang. Hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala Muhammad. Inna hadhil kubur mumtali'atun ala ahliha zulmatan. Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan yang dirasakan oleh penghuninya. Waduh, supaya terang kita kasih lampu saja. Kasih lilin, oh kurang terang. Kasih lampu 50 watt kurang terang. Kasih lampu yang sangat terang. Beda alam, mas. Yang kamu terang itu alam dunia, dan orang sudah meninggal itu di alam barzah. Sekalipun banyak ribuan lampu kamu terangi, gak bakal terang. Ditambah lagi ya bid'ah, ngapain kamu masih lampu-lampu di kuburan itu? Oh, katanya kalau baca Al-Quran di rumah, rumah kita akan bercahaya. Bagaimana kita baca Al-Quran di kuburan? Gak ada tontonannya, mas. Sekalipun kamu kumpulkan warga satu kelurahan, baca Al-Quran, baca Yasin di kuburan, gak bakal terang alam barzahnya. Beda alam. Yang meneranginya yaitu amal solehnya. Ketika di dunia dia beramal soleh, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasul, beribadah seperti ibadahnya Rasul, berakhlak seperti akhlaknya Rasul, mentauhidkan Allah, maka kuburannya akan menjadi terang, bercahaya, ditemani dengan amal solehnya. Alhamdulillah, mumpun kita masih hidup ini, manfaatkan untuk beramal soleh. Karena kalau sudah meninggal dunia, enggak ada waktu sedetik pun untuk beramal soleh. Jadikan Al-Quran yang kalian baca menjadi amal soleh kalian. Ikhlaskan semata-mata mencari ridha Allah, bukan untuk mencari ijazah. Kalian menghafal Al-Quran, kalian setorkan, niatnya bukan mendapatkan nilai yang 9 atau 10, tapi mencari ridha Allah supaya mungkin hafalannya sungguh enak berdialog dengan Allah Ta'ala. Kamu akan gunakan hafalan kamu untuk sholat malam. witir, sholat sunnah, sholat duha. Pakai Al-Quran yang kamu sudah hafal itu untuk beribadah kepada Allah, jangan untuk mencari nilai biar juara satu. Untuk apa? Untuk apa juara satu, juara dua? Gunakan Al-Quran yang kamu hafal itu untuk berdialog dengan Allah. Sholat sunnah dengan tenang, baca surat apa yang kamu hafal, nikmati. Itulah surga dunia, yaitu tumaknina, ketenangan di dalam beribadah kepada Allah. Itulah jannah di dunia ini, tenang. Jangan bangga-banggaan. Kamu hafal berapa? Berapa nilainya? Dipertawakan. Saya nilai saya tinggi. Untuk apa seperti itu? Gunakan hafalan kamu untuk beribadah kepada Allah. Wa inna allaha munawwiruha, sesungguhnya Allah lah yang menerangi kuburan tersebut. Bisolati alaihim, dengan salawatku atas mereka. Kita bersolat kepada Nabi, maka Nabi membalas salawat 10 kali lipat. Rawi Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fa idza kana yaumul ma'ad, maka apabila pada hari pengembalian, hari kebangkitan, wa hasril ajsad, di mana jasad-jasad dikumpulkan, manusia pada bangkit semuanya, tahu-tahu muncul dari tanah. Setelah terkiamat, kemudian malaikat Israfil meniupkan trompetnya yang kedua. Tiba-tiba manusia muncul dari tanah, gali-gali keluar dia dari tanah. Satu, dua, tiga, ramai-ramai muncul jutaan miliaran manusia. Tidak pakai cendal, tidak pakai celana, tidak pakai baju, dalam keadaan tidak dikhitan, tidak disunat. Walaupun sekarang kamu disunat, nanti kalau meninggal dunia dan dibangkitkan, belum disunat. Dan umur kalian sama semua. Orang yang ribuan tahun yang lalu dengan orang yang terakhir hari kiamat, umurnya setara semua. Sekitar 33 tahun, 30 tahun. Kamu dengan bapakmu, dengan kakekmu, dengan datuk-datukmu, dan poyang kamu, seumur semua. Dikumpulkan manusia. Alatil wujuh uluwan zahirat. Wajah-wajah ketika itu, dan banyak ada yang gelap, hitam. Dan nampak hitam. Walaupun kamu di dunia ini wajahmu putih, kulitmu putih, kena banyak perbuatan dosa dan maksiat, pada hari kiamat dibangkitkan wajahmu dalam keadaan hitam, na'udzubillah, gelap, dan betul-betul nampak hitam. Yarahu kullu ahadin, yang bisa dilihat oleh semua orang. Semua orang bisa melihat wajahnya kok hitam. Hatta yasir al-wajhu aswada mithla al-humamah, sehingga jadilah wajahnya hitam seperti arang. Pernah lihat arang? Hitam kan? Hitamnya hitam pekat. Ya. Wajah-wajah manusia nanti pada yaumul kiamah akan banyak yang berwarna hitam gelap kayak arang. Bisa jadi kulitnya putih, tapi wajah itu hitam, kayak gosong terbakar gitu. Waliyadzubillah. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada orang-orang yang wajahnya putih ada juga orang-orang yang wajahnya hitam. Fa'amman ladzina suwaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang wajahnya berwarna hitam, kata Allah, maka dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, kenapa kalian kafir setelah kalian beriman? Orang yang murtad kafir setelah beriman, maka pada hari kiamat wajahnya akan hitam seperti arang, wal'iyadzubillah. Fadzukul azab, maka dikatakan kepada mereka, rasakan oleh kalian azab, bima kuntum takfurun, disebabkan dulu kalian kufur. Maka jangan kita menentang Al-Quran dan Sunnah, jangan bersikap kufur, ya, akan menyebabkan gelapnya wajah, wajah akan menjadi hitam. Adapun orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang beramal soleh, berakhlak mulia, maka wajah mereka akan putih berseri. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun, dan adapun orang-orang yang putih wajah-wajah mereka, maka mereka mendapatkan rahmat Allah, di dalam rahmat Allah, dan mereka tinggal di surga kekal selama-lamanya. Semoga Allah menjadikan wajah-wajah kita putih berseri di dunia, di alam barzakh, dan juga di hari kiamat. Amin. Amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Karena orang-orang yang mendapat rahmat Allah, wajah mereka akan putih berseri. Walaupun di dunia kulitnya hitam, di akhirat akan berseri, wajahnya bercahaya. Di alam barzakh juga bercahaya, di hari kiamat juga bercahaya, di dunia juga bercahaya. Adapun orang-orang ahli maksiat, wajahnya itu suram, serem, sudahlah suram, serem lagi. Karena akhlaknya yang jelek, suka berbuat zalim, orang takut dengan dia, belum lagi ketutur katanya, belum lagi selalu bawa parang, karena suka membuat zalim, suka maksa, udah seram wajahnya, ditambah lagi dicoret matanya, kasih warna putih, bibirnya dikasih warna merah sampai ke saya seperti badut, seram, orang jadi takut dengan dia. Di alam barzah ketika dia mati, hitam wajahnya seperti arang. Dari kiamat jelas akan bangkit dalam keadaan hitam. Ya, arang kan kalau orang sudah terbakar itu kan hitam. Ya. Allah alam. Alhamdulillah ya. Faya lahang kubah aduhai, alangkah mengerinya azab ini atau ukubah, hukuman seperti ini. La tuwazanu lazzatid dunya bi ajma'iha min awwaliha ila akhiriha. Aduh, sungguh sangat mengerikan azab akibat jelek dari perbuatan dosa dan maksiat, dari perbuatan maksiat yang mana akibatnya ini tidak sebanding dengan kelezatan dunia seluruhnya dari awal sampai akhir. Kalau kamu merasa nikmat dunia, semua kenikmatan kamu rasakan, kemudian kamu diazab menjadi wajahmu hitam, itu enggak ada apa-apanya kenikmatan dunia yang kamu rasakan. Walaupun seluruh kenikmatan di dunia ini kamu rasakan semuanya, nikmatnya para wanita, nikmatnya kekayaan, nikmatnya kesehatan, nikmatnya menjadi penguasa, segala macam kamu semua yang merasakan, tetapi kamu diazab dengan dihitamkan wajahmu, maka seluruh kenikmatan yang kamu rasakan itu enggak ada apa-apanya. Pernah jadi raja, memiliki emas bertumpuk-tumpuk, enggak ada apa-apanya. untuk mendapatkan dunia. Jangan, jangan. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir wal qanatir al-muqantarah min al-dhahabi wal fiddati wal khayli al-musawwamati wal an'ami wal harf walika mata'ul hayati dunia. Dijadikan indah pada pandangan manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkan, baik itu wanita, anak-anak, harta yang bertumpuk-tumpuk terbuat dari emas, terbuat dari perak, mobilnya emas semuanya, pesawatnya perak semuanya, lengkap dengan isinya, mobil Lamborghini-nya 3 miliar, rumahnya, permadaninya, nah, dijadikan indah pada pandangan manusia, suka dengan nan kuda-kuda pilihan, kendaraan-kendaraan pilihan, suka dengan perkebunan, sawah ladang, sudah punya kebun sawit pengen punya sawah, sudah punya sawah pengen punya kebun karet, sudah punya kebun karet pengen punya sarang walet, ya, sudah punya sarang walet pengen punya ini. Namanya manusia ingin supaya keinginannya terpenuhi semuanya. Walaika mata'ul hayatid dunia, kata Allah, itu hanya kenikmatan sedikit, sedikit, tidak ada apa-apanya. Emas yang bertumpuk-tumpuk seperti gunung, tidak ada apa-apanya. Kalau kamu akhir-akhirnya diazab, di dunia saja sebenarnya kamu sudah diazab. Tidur malam tidak bisa. Nah, berpesta pora, mengumpulkan para wanita-wanita, mabuk-mabukan, itu kenikmatan. Azab itu tuh. Pakai narkoboy, narkoba, ekstasi, apalagi, nah, sampai fly melayang-layang, pas bangun tidur, muntah, itu kenikmatan. Disuntik tangannya pakai sabu-sabu, wah, kayak indah, seperti berada di surga, ketemu bidadari, sampai, nah, badannya tinggal tengkorak, habis badannya tinggal kulit dengan tengkorak, wah, tenang rasanya, itu kenikmatan. Kemudian mengumpulkan para wanita, pindah 10 wanita, 20 wanita, 30 dizinai semuanya, lemas, capek, letih. Ternyata wanita-wanita tadi itu membawa, ada di antara mereka yang punya penyakit HIV, raja singa, raja spilis, kemaluannya akhirnya bernana. Kata dokter, enggak ada obatnya, mas, hanya membusuk kakinya. Potong ya, mas, ya, daripada nyebar, potong kakinya. Itu kenikmatan. Kaki tangannya busuk, sudah mulai banyak belatungnya, ada lalat yang hingga bertelur di situ. Dipotong, mas, ya, daripada nyebar, potong tangannya. Itu kenikmatan. Malam-malam buka HP, lihat film-film porno, enggak puas, ganti lagi, enggak puas, ganti lagi, enggak bakal puas memang. Enggak ada Allah kasih kepuasan kamu dengan kemaksiatan, enggak bakal. Ketenangan itu dengan zikir pada Allah. Enggak puas, enggak puas. Sampai malam menjelang subuh baru tidur, sehingga sholat subuh luput. Pas bangun matanya merah, capek, pening, apa-apa, pusingnya. Itu kenikmatan yang kamu rasakan. Itu nikmat. Aku masih lebih capek nian. Atau main game online sampai malam, sampai jam 2 malam. Senang gitu. Ain tekanan darah tinggi, stroke gara-gara tidak bisa mengatur waktu. Itu kenikmatan. Kenikmatan dunia itu sedikit, sedikit, gak ada apa-apanya. La tuwazanu lazzatu dunya bi ajmaliha. Akibat jelek dari perbuatan dosa dan maksiat yang kamu rasakan berupa hitamnya wajahmu, itu tidak bisa dibandingkan dengan lezatnya dunia seluruhnya dari awal sampai akhirnya. Gak ada apa-apanya nikmat dunia. Kamu akan merasakan gak ada apa-apanya dunia ini. Fakaifa bikistil abdil munaghis. Apalagi ternyata kenikmatan yang kamu rasakan cuma sebagian kecil. Yang kamu rasakan kenikmatan dunia itu cuma sedikit. Seandainya seluruh kenikmatan kamu rasakan saja itu gak ada apa-apanya. Apalagi yang kamu rasakan nikmat itu sebentar, sedikit, akibatnya juga gak bagus. Bagaimana dengan bagian seorang hamba yang cuma sedikit? Al-munaghis yang tenggelam dalam kejelekan. Seorang hamba berbuat jelek, berbuat dosa, kenikmatan dia merasakan dari bermaksiat tersebut dikit. Merasakan nikmat wanita, ada apa-apanya. Setelah itu ternyata kena HIV, busuk badannya. Busuk sebelum mati. Dan Allah takdirkan dia tidak mati dulu. Nah, di sini belatung, di sini menghitam, rambutnya rontok semua, alisnya gugur semua, nah, giginya lepas, tulang-tulangnya busuk sebelum mati, sehingga orang lihat dah jijik. Orang mau berkunjung, menjenguknya, pas buka pintu, apa ini busuknya luar biasa. Nah, kenikmatan yang seperti itu yang kalian cari. Ingin puas-puas merasakan kenikmatan dunia ini sehingga melanggar syariat Allah, berbuat maksiat. Sedikit. Jangan korbankan kenikmatan untuk mendapatkan kenikmatan sedikit, kalian korbankan nikmat yang besar, yaitu jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kenikmat yang dirasakan oleh seorang hamba yang tenggelam dalam perbuatan dosa, kejelekan, al-munakkad yang keruh, al-mut'ib atau al-mut'ab yang itu capek. Jangan disangka berbuat dosa itu enak gitu ya. Capek lah. Harus ajar jing, joget-joget, wah, goyang-goyang pakai HP, lompat-lompat, jingkrak-jingkrak, minum homer, siram-siraman, ketawa-ketawa, akhirnya zina. Nah, itu nikmat. Capek, lelah dia. Di Amerika ada tempat khusus, tempat orang-orang narkoboy. Pemerintahnya menyiapkan tempat-tempat khusus. Mereka di situ nyuntik di badan dia, disuntik sendiri, minum obat, sehingga kayak zombie. Disebut dengan kota zombie. Kasihan mereka. Tapi nampaknya beragama Nasrani, Yahudi, rapi-rapi, pakai dasi. Dari sisi itu bangunannya megah-megah. Coba lihat ke sebelah sana, ternyata banyaknya zombie-zombie tidur di pinggir jalan, kejang-kejang, ada yang melayang, nggak pakai baju, segala macam, teler-teler mereka, kayak kota zombie. Masyarakatnya itu narkoba semua. Ih, mengerikan. Dia merasa fly, seakan-akan di surga. Hah, melamun. Tahu-tahu tubuhnya habis. Tidur di tanah, segala macam. Hina di dunia, hina di alam barzah, hina pada yaumul kiamah. Sudah kafir. Berbuat dosa, maksiat, zina, segala macam mereka halalkan. Apa itu yang ingin kalian contoh? Na'udzubillah. Capek, yang namanya maksiat itu juga capek, melelahkan. Fi zamanin, pada waktu, innama huwa sa'atun minal hulmin. Cuma sesaat, sedikit, seperti seseorang yang bermimpi mendapatkan kenikmatan, setelah itu mimpinya dia tersadar, hilang. Itulah kenikmatan dunia. Pernah kamu mimpi pas makan-makan dibangunkan, waduh ngapain dibangunkan, sedang makan enak-enak tadi, mengumpulkan duit dalam satu karung, tak tahu bangun, mana duit saya, sedih ya. Ternyata kenikmatan itu cuma sebentar. Maka jangan tertipu dengan dunia, jangan tertipu dengan kenikmatan dunia. Wah di pondok gak ada ijazah, nanti gak bisa melanjutkan kuliah, mau makan apa saya nanti. Subhanallah, emangnya rezeki kalian itu tergantung dengan ijazah? Ya enggak. Pada zaman-zaman Nabi dan juga para sahabat-sahabat dulu, enggak sekolah juga mereka Allah cukupi kok. Abdurrahman bin Auf kaya, enggak pernah kemudian punya ijazah kuliah, kaya. Bahkan kekayaannya bisa mengalahkan orang kaya zaman sekarang ini. Rasulullah ketika tanya dengan Aisyah, ada makan? Enggak ada, ya sudah saya puasa. Ketika kaya, 100 unta dia sedekahkan. Orang kaya zaman sekarang, siapa yang berani sedekah 100 unta? Belum ada. Enggak ada ijazah. Jangan khawatir, Allah cukupi. Allah cukupi kebutuhan-kebutuhan kalian. Allah muliakan kalian di dunia, di alam barzah, dan di hari kiamat nanti. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita bacakan dan kita jelaskan dalam kitab ini. Nah, Allah musta'an, hanya kepada Allah kita minta tolong. Semoga Allah selamatkan kita dan semoga Allah jauhkan kita dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Kalaupun kita tergelincir, kita segera tobat kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita diazab oleh Allah Ta'ala di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Semoga Allah selamatkan kita di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Naktafi hadzal miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.